bunga peralu. Agung paralun paranuda panjang pangampura hampura sapa panjang. Galuranmu cacan muntung caritanmu dan laksanamu dan laksana. Galuranmu cacan muntung caritanmu dan laksana atu ye urang cuang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana. Ngagalur turunan zaman kapungkur nyacap kena carita carita nuka tunda zaman baheula. Nutugen galur nuka pungkur mapai carita nu baheula nyatana keur waktu zaman dopara masih muda. Keur waktu zaman dopara ia masih muda. Urang nyuk jruk jruk jruk nyata nak galur anu kapungkur mapai mapai carita nu katunda cuang nyatur kena tuye nyata nak di ujung kanci. Nyatana atu yen nunuju calik dina salebeting kedaton. Atu ye jenengan anak Prabu Bentang ayuna nuju kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton. Pingkalih tuang pinutra nugelis si tunjung biru. Eta jenengan anak Prabu Bentang ayunan nyatana kasondong dina salebeting kedaton teh kaligane nyatana api. Pok ngandika ngandika nek lilis manis leleuy kede aluna pangandika. Cumelukan ujantan tuang pinutra gelisih tunjung biru tembalan Prabu Bentang ayuna. Boko-boko mas gelis anaking tuang pinutra rama bager. Tunjung biru calik satatar jeng rama anaking. Tuduh kaulanun rama mangga putra panjenengan nu gelisi tunjung biru kaula nu neti payun nyangga kena sembah pangbakti kakresa jeng rama. Mbok bilih putra lengga kirang tata kirang titi songong belengong lukak lanyak camplak agung cukup lumur neka suhun. Jembaran pura nu diteda kaula nun rama kalayan jiad bang doa putra panjenengan ti kerasa jeng rama tansa pangajeng ajeng kaula nun rama. Dedeh anaki gelis diterima sakabe sembah pangbakti hidap bage dicatet dina ati sanobari nu moal kena ku awah gingsir anaking puputon kembang kedaton pangesi hate ami. Bagja bager bagja kalaya nyata napang duati amat tekudu dipenta bager. Atu naon kolot ngaranak lamun terek ngahampurakan ujadi anak na ulah cangcaya bager pang dua ayah dinasa gedengen hidup. Aduh kaulan mun rama atu rebu nuhun laksa ketika bingahan rama dewaji. Dinasa gedengen putra nyangga kena sembah pangbakti kresa jeng rama tengangkir putra panjenengan bade ayah pikresa naon kaulanu.

Ula sanggup nyatana, masrahkan dunia barang-barang ke mas kawin nyatana ke sampean. Aduh Sunan Dipati, sampean teh tanyarios teh naleres. Wal ayahnya tanah manusana iwal tikula, kula sanggup. Kula nyatana sanggup maya kenana, kalayan kula sanggup masalah kenana. Aduh lamun kitu nyacarana ye Sunan Dipati. Atu ditarima panglamar sampean kuragawaki. Ragawaki nyatana api ye. Sejaknya sangat tanah pisah janges tu kenyataan karena panglamar sampean. Tapi kia kaisema pati paminggir sagara. Lamun benar sampean nyatana nyanggupan ye kuraga waking nyatana bakal dipasian waktu bakal dipasian tempo. Yuh sabara poe sabara minggu. Aduh Sunan Dipati, sampean bakal dipasian tempo teye laminat tilu bulan tilu dinten. Sampean kedatos nyatana masrah kendunya banda barang nyatana anu tujuh parahu. Gitu kaulanun lamun leres nyatana sampean nyumponan kana janji. Raga waking bakal ngabdi, raga waking bakal ngawula nyatana kasampean rek masrakeun raga kalayan nyawa kasampean cek paribasana. Rek dipepe, rek dirius, rek dibeweng, rek diutahkeun mangga. Tapi tah dipasian adisna teh nyatana tilu bulan tilu dintan. Tapi lamun sampean lunca linci luncat mulang udar tina tali gada. Nyatana dinten-dinten entong borok nyatana atu ye ye dua tilu dinten nyatana sana osa dinten ngalangkung natina anutos ditangtuke tilu bulan tilu dinten nyatana ulah tarima payah tarima waya nyatana raga waking sana osa sampean bakal dungkapan agara moal ditarima. Aku mahapati paminggir sagara kula sanggup. Kula sejanges tuken kula sanggup. Ayeuna nyatana kula ngarasa bagja nu tayu papadana. Aduh Sunan Dipati pati paminggir sagara lamun kitu nyacarana bagja. Kuraga waking sejaba kali estuken ayeuna mah kieu pati paminggir sagara lain cenah raga waking ngusir ka sampean. Sebab ayeuna sampean parantos dungkap kana waktuna. Sebab sampean ayeuna nyatana parantos lebet kana ieu saembara ti mulai detik ieu ti mulai jam ieu ti mulai dinten ieu. Sampean nyatana parantos lebet kana saembara mana ayeuna mah ulah tarima paya tarima waya junggera lumaku bral gera lumampa jigera indin. Gera estuke nyatana janji sampean. Yuh bagja bagja bagja bagja. Ula ngarasa bunga bunga marwata suta bunga gunung marwata. Atulah mungkin tu nyatana pamit ya kula bakal makan. Pamit kula bakal undur nyatana tina pangkonan sampean. Mangga Sunan Dipati mangga diandung pangdua kuraga waki. Atu eta nyatana pati pamigir sagara ti petapan baru duwur. Kaligane indit nyatana. Di ujung pasar nyatana atu eta di ujung kanci. Sejanya tala bakal nyaosan atu eta pamentana atana pinyatana. Mas kawin kanu gelisi tunjung biru. Jenenganana ageta pati paminggir sagara undurna yeuna ti ujung kanci. dina karatona Prabu Bentang ayu nanti napangkonanana nu geulis si Tunjung Biru. Eta nyatana pati pamingir sagara kaligane nyatana undurna teh kaligane berabat, bribit berabai ngagolang nyatana atuh yeulumakulumampah. Barabat ponggawa miang angkat ngondok-ngondok dayeuh. Pikiran di pikiran tenyana kagungan deng minggir sagara undurna ayeuna tip ujung kancitina buruan karatona jenenganana Prabu Bentang ayuna lain cenah mulang ayeuna nyatana kapatapan waru dhuwur kaligane nyatana ati ye lumaku-lumampahna dungkapna ka arah-arah Tegalampuyan. Atuh iya nyatana bakal ngadungkapan kana karatona Ki Gedeng si Cengek. Rek ngalakonan guru, rek ngalakonan tarak tapa. Rek ngalakonan dia tarak tapa. Mangusan harita nyatana. Neta jenenganana pati paminggir sagara tiasa nanyatana dungkap natu yukar arah Tegalampuyan sebab di arah-arah Tegalampuyan dina karatona Ki Gedeng si Cengek nyatana kaceluk kawun-awun kawentar kalau kajana pria Kadodokan dunya banda barang karun, nata napinya harta karun. Eta jenenganana paminggir sagara nyatana itu ayeuna dungkapna nyatana ka arah-arah Tagalampuyan. Kaligane nyatana atuh ieu calik di sisi bising ka tembing, calik di tengah bising ka tunjang, calik nenggang sorangan rek ngalakonan tarak tape. Saparantosna nyatana calik kaligane nyatana atuh ieu rap sidakap sinunggul tunggal ngilangakeun pancadria, ngilangakeun nyatana angen-angen anu kang limang plekar. Saplekara eta jenenganana pati paminggir sagara bakal nyata nanggilangakan pan pangrungon. Dua plekara ngilangakan pan pangdelang, tilu plekara ngilangakan pan pangambu, opat plekara ngilangakan pan pangucap, lima plekara ngilangakan angan-angan anukang limang plekara ana dangu boten didangu, anambung boten diambung, ana dalang boten didalang, ana ucap boten diucap. Sejamun najat kayang murbang sesa menekungkan wagu, nyatana atu yerek men, nyatana atu men tadi pangayakan dunya banda barang anureana tujuh parahu. Lamun uang perak saparahu, lamun uang dolar saparahu, lamun emas saparahu, lamun intern saparahu, lamun berlian saparahu, lamun barang nyamuk saparahu, lamun barang pecah saparahu. Ternyata pati paminggir sagara ngalakonan tarak tapa di arah-arah Tagalampu yang dinakaratona Ki Gedeng si Cangke. Atuh ngalakonan tarak tapa teh kawitan di Teguh Samping, datang ka Bela Gambira nganggeuskeun di gedong di Lipawarna, di Raden Diladi Karma Heubeul Guru menangna 100 pangadeg. Besok pagi jaga baring nyatana bakal lilir bakal nyari. Ayeuna nyatana eta pati paminggir sagara nu keur ngalakonan tarak tapa, nyatana ngilari dunya banda barang harta karun anu aya nyatana di arah-arah Tagalampuyan. Urang tunda dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang. Tunda caturan nu dimincari tanu biheula tinggal lungman tapi pipir labuh jalang nama na tengah imah. Urang cuang tunda lampahna. Nyatana cuang tunda lampana eta jenenganana pati paminggir sagara nuker ngalakonan nyatana tarak tapa. Urang cuang nyatur kena tu ye nyatana di salah sawiji tempat, di salah sawiji tempat atu ye nyatana di tanah buntet jenenganana Raden Saripali. Mangsa narita ker ngalakonan ngahula ngaraga menang, bingung nu temanggi tungtungan nyatana susah mana mutaya sudah nak, lamun siang sudah tuang, lamun wangi sudah kuleng. Marga nu jadi lantaran nyatana kabenca kusa, nyatana kusa dulur sapi lancekan. Iya eta nyatana Raden Saripali nyatana kaluaran ti tanah buntet mangsa narita nu jungungungang lu siang rawuh indah. Kabin nyatana kabita ku carita, kabita ku beja, atu iya nyatana iyan di ujung kanci nyatana aya pinutri gelis aya wano jalenjang gelis lenjang alangkoyang. Jenenganan anu gelis itunjung biru tuang pinutra Prabu Bentang Ayunan. waktu etaraden sari palis sampai ngumpulkan bala kurawak, ngumpulkan bala kaula, ngumpulkan ambar ayat boga niat nyata narek ngalamar iya. Ternyata Raden Saripali atuh keluaran ti tanah buntet mangsa narita. Nuju kumpul ngariung nuju bongkok karonyok di salebet nyata atuh di salebetin petapan. Mangsa narita nyata narek ngalakunan ngalamar. Ka ujung kanci siap saya ga nyata atuh eta kupang lamar jeung sajabana jeung sajabana. Raden Saripali ayin nanya tanah atu ye bakal mangkat nanya tanah ti tanah buntet bakal nanya tanah kairingku balak warawak bakal kairingku balak kaula marga nu jadi lantaran atu etanya tanah Raden Saripali di mana diterima panglamarna sejarek ngalakonannya tanah bakal boga gawe gede sukan-sukan mayar bakal bunga-bunga ti di mana diterima iya. Raden Saripali mangsa naritanya tanah undur nanti tanah buntet kairing kubala korawate kali ganela ponggawa miang. Barabat main nama ponggawa miang angkat gendok tangendok daya angkat moyak tangoyak jagat lalaki macena di kolong langit lalanang di kolong jagat.